Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pada hari ini, hari Ahad, insyaallah bertepatan pada tanggal 9 Dzulqa'dah 1431 Hijriah, kita bermajlis di Masjid Al-Ukhuwah ini dalam rangka untuk kita melakukan ibadah talabul ilmi, ibadah mengkaji dan mempelajari Islam, dengan harapan insyaallah kita lebih mengenal Islam dan dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diridhoinya. Karena majlis seperti ini adalah majlis ibadah, maka saya mengingatkan saya pribadi dan semua yang hadir dengan dua hal. Yang pertama, untuk kita menjadikan majlis ini benar-benar dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Benar-benar kita mengharapkan ilmu yang dengannya kita ingin beramal dan beribadah kepada Allah. Jangan sampai majlis seperti ini hanya sekadar untuk menambah wawasan, atau dengan kata lain menambah ilmu, tetapi ilmu yang tidak membuahkan amal. Maka niatkanlah kehadiran kita, waktu, tenaga dan pikiran yang kita luangkan untuk majlis ibadah seperti ini, mengharapkan ridha Allah dan Allah berikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama, masalah niat dan keikhlasan di dalam kehadiran. Karena hal itu sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi itu akan meraih sesuai dengan apa yang dia maukan. Kalau dia memaukan dengan majlis seperti ini ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan bantu. Allah akan tolong dia untuk menjadi ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya, kalau kita meniatkan hal-hal yang selain seperti itu, maka likulli imrin ma nawa, kata Rasulullah. Setiap pribadi akan meraih mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua, saya menasihatkan saya pribadi kemudian antum semuanya agar majlis yang memiliki nilai ibadah ini dijalani berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.